menentu di hati. Bila ingat sorot matamu yang ku rasa berbeda, aku janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah, oh, selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kapas putih di hatiku, takkan ku buat noda. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bayangkanlah peru matamu, bayangkan aku di sisimu. Oh janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah, oh, selamanya kan ku jaga diri.